الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله teman-teman yang dirahmati Allah kita lanjutkan bacaan yang kita baca tentang masih tentang syarat sah pernikahan yaitu harus adanya wali dan dua saksi. Wali serta dua saksi ini harus memenuhi syarat yaitu 6. Islam, baligh, berakal, merdeka dan adil. Gitu. Kemarin kita bahas soal Islam udah beres. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa qawluhu wal bulugh wal aqlu uhturiza bihi 'anil sawiyyi wal majnun. Itu bacaan kita harusnya. Nah, tapi kemarin kita ada di apa namanya bagian terakhir nih. Jadi dua paragraf di atas, dua paragraf sebelum bacaan ini. Thumma syartu hadza alla yakuna al waliyyu qadiyan. Gitu. Ini kalau ini kan masalahnya ketika seorang perempuan zimmiyah non muslim ahlul kitab menikah dengan laki-laki muslim. Karena perempuannya non muslim, maka dia boleh diwalikan oleh bapaknya yang juga non muslim. Ba'duhum awliya'u ba'd, kan gitu. Apa la tattakhidul yahuda wan nasara awliya' ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi makanya laki-laki non-muslim boleh menjadi wali wanita non-muslim juga gitu. Tapi kan ada pandangan dari Imam Al-Halimi. Ini sebagian ulama nyebutnya Al-Halimi. Saya enggak tahu bacanya nih. Belum baca juga biografinya. Al-Halimi mengatakan bahwa kafir itu tidak boleh. Sama sekali enggak boleh menjadi wali. Walaupun orang perempuannya adalah non-muslim. Enggak boleh jadi wali. Maka kalau ada orang muslim ingin menikah dengan wanita ahlul kitab, wanita dzimmiyah yang menikahkan haruslah qadi, hakim. Nah, kemudian disyaratkan thumma syartu hadza, yang begini nih, yang mana wanita laki-laki muslim menikah dengan wanita dzimmiyah diwalikan oleh qadi. Ini syaratnya alla yakuna alwaliyu qadiyan, syaratnya walinya yang mana non muslim enggak boleh jadi, tidak jadi qadi. Maksudnya ya kalau dia jadi qadi juga ya kan artinya sama aja bohong kan gitu. Fa in kana waliy dhimmiyati qadiyan, kalau seandainya walinya si dhimmiyah itu adalah qadi, kan nikah dengan wali non muslim udah enggak boleh. Yang boleh kalau pakai qadi, ternyata qadi adalah bapaknya juga, walinya juga. Ya, jadi tetap enggak boleh. In kana waliy dhimmiyati qadiyan fala yajuzu almuslimu ay yaqbala nikahaha, maka tidak boleh seorang muslim menerima pernikahan yang diakadkan min qadihim, dari qadinya. Alal madhab, menurut pendapat madhab. Jadi ini kalau ngikutin pendapat Al-Halimi. Sedangkan pendapat jumhur Asy-Syafi'iyah bahwa boleh laki-laki non muslim itu menjadi wali bagi perempuan dhimmiyah begitu. Itu bacaan yang kemarin yang sempat ke skip ya karena agak bingung. Kemudian kita lanjut bacaan kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa qawluhu al-bulugh wal aqlu uhturiza bihi 'anil sabiyyi wal majnuni فلا يجوز أن يكون الصبي والمجنون وليين لأنه مولى عليهما لاختلال نظرهما في مصلحتهما فكيف يكونان وليين لغيرهما. Kata Imam Taqiyuddin Al-Lishni rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja, wal bulugh wal aqlu, syarat baligh dan juga berakal bagi seorang wali serta syahidain, uhturiza bihi, karena ada syarat balik dan juga akal berakal, uhturiza bihi, maka syarat ini mengeluarkan anis sabi wal majnun, yaitu orang gila dan juga anak-anak dikeluarkan. Artinya anak-anak dan orang gila tidak bisa menjadi wali. Tidak bisa jadi wali. Fala yajuzu an yakuna sabiyyu wal majnunu waliyaini. Maka enggak boleh itu yang namanya anak kecil. Jadi misalnya ada perempuan mau nikah, wali dari nasab bapaknya enggak ada. Kan wali nasab kan banyak bersama bapak. Kemudian asobah itu juga bagian daripada wali dari sisi nasab. Yang paling utama tentu bapak. Ntar kalau bapak enggak ada baru yang lain. Nanti ada dijelasin ya. Urutan wali wa awlal wulati al abu, kemudian al maula al mu'tik, kemudian hakim dan seterusnya. Kalau dia bapaknya enggak ada kan maka jadi saudaranya. Tapi kalau saudaranya yang ada cuman anak kecil semua gitu. Ya maka jadi qadhi lah, jadi hakim lah yang jadi walinya. Enggak anak kecil. Fala yajuzu ay yakuna sabiyyu, maka enggak boleh itu anak kecil, wal majnunu, dan orang gila, waliyaini, menjadi dua wali. Li'adnahu, karena muwalla alaihima, karena sobi, anak kecil dan juga majnun, justru muwalla alaihima. Mereka adalah orang yang perkaranya dikuasakan terhadap orang lain. Kenapa dikuasakan terhadap orang lain? Li'htilali nawarihima fi maslahatima. Karena fi maslatihima, karena mereka berdua tidak punya kemampuan untuk melihat, tidak punya kemampuan ikhtilalin nazar, ketidakmampuan untuk melihat, meneliti fi maslahatihima, tentang kemaslahatan diri mereka. Jadi untuk ngurusin mereka sendiri mereka enggak mampu. Kan ya? Anak kecil tuh walaupun lagi sakit gigi tapi kalau dikasih coklat sama dikasih apa namanya? Buah tetap dia milihnya coklat. Dia enggak ngerti maslahat buat dirinya sendiri. Bagaimana kemudian dia bisa jadi wali? Fa kaifa yakunani waliyaini li ghairihima? Bagaimana mungkin dia bisa jadi wali atas orang lain, toh dia adalah sendiri orang yang dikuasakan, diwalikan. Karena mereka dua ini adalah orang yang tidak punya penglihatan, tidak punya pengetahuan untuk maslahat diri mereka sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zulkifli. Pak Iwan. Ahlan. Pak Andi Ainuddin. Ahlan. Summa hadza fil jununil mutbiq. Tapi ini wali. Wali di mana dia tidak boleh orang gila. Hadza fil jununil mutbiqi. Ini untuk orang gila yang gilanya mutbiq. Mutbiq itu terus-terusan gila. Ammal munqati, adapun orang yang gilanya putus-putus. Jadi kalau pagi rada gila, entar siang adem lagi. Cuman pas rada maghrib, gitu tuh. Kan ya, kalau ngelihat orang ngumpul-ngumpul gila, tapi kalau orangnya sepi aman gitu. Dulu gila-gilanya gara-gara kalah pilkada. Jadi gara-gara ngelihat orang ramai tuh kayak kampanye, jadi berasanya lagi dikampanyain misalnya. Amal munqati, sedangkan orang yang gilanya terputus-putus, fa fi khilaf, maka jadi perdebatan. Wa sahihu, pendapat yang sahih aidan, annahu kal mutbik. Jadi walaupun dia munqati, dia hukumnya sama kal mutbiki, hukumnya sama seperti orang yang gilanya terus-terusan, maka tidak ada celah bagi dirinya untuk jadi wali. Jadi anaknya mau nikah, dia gila, tapi gilanya sih temporer, sewaktu-waktu. Boleh gak? Gak boleh. Karena al-munqati kal-mutbiki. Orang yang munqati hukumnya sama kayak mutbik. Gila juga. Pokoknya gak bisa. Gitu. Fa'ala hadha, maka kalau seperti ini, pakai pendapat pertama nih. Pakai pendapat pertama yang namanya gila munqati sama seperti gila mutbik. Tantaqilul wilayah, maka perwaliannya pindah ilal abad, kepada wali yang lebih jauh. Tadi ya, wali itu kan pertama nasab, kedua i'taq pembebasan budak, ketiga sultan. Nah, dari yang nasab ini kan ada ayah, Lalu yang abad itu kan ke anak, terus ke kakek, ke paman, dan seterusnya. Begitu. Jadi kalau memang kita pakai pendapat yang pertama, bahwa mutbik atau munqati itu sama kayak mutbik, gila munqati sama mutbik, berarti ya pindah wali ke yang lebih jauh. Ya kalau emang enggak ada, baru kemudian ke qadi. Gitu. La ilal qadi, nah, enggak langsung kepada qadi, tapi kepada yang jauh dulu. Tanta kiulul wilayatu ilal abadi, pindah ke perwalian itu kepada yang lebih jauh. Maksudnya lebih jauh dari sisi nasab. Begitu. Ayah, kakek, kemudian apa namanya anak ya. Anak ayah dulu, anak dulu, kemudian kakek, baru anak saudara. Ayah dulu, kakek, baru saudara gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, anak jadi wali apa enggak ya? Kayaknya sih enggak. Kayaknya enggak sih, entah. Setahu saya enggak, anak kagak bisa. Nanti ada penjelasannya. Wow. Iya. La ilal qadi, tidak langsung kepada qadi, begitu. Wa yuzawwij yawma jununihi duna yawma ifaqatihi. Wa yuzawwij yawma jununihi duna yawmi ifaqatihi. Dan itu wali yang abad itu menikahkan di hari dia gila, bukan di hari di mana dia sadar. Jadi maksudnya gini. Katakanlah ada perempuan namanya Nancy. Ya, Nancy punya ayah namanya Gunawan. Misal, Gunawan orang gila, tapi gilanya putus-putus. Gitu. Karena gilanya putus-putus kan hukumnya sama nih kayak mutbik. Maka walinya pindah ke wali yang lebih jauh. Walinya pindah ke kakeknya. Kakeknya namanya Bambang misalnya. Jadi Nancy perempuannya, ayahnya Gunawan yang rada gila, kakeknya Bambang. Maka karena Gunawan gila, walaupun gilanya munqati, dia tetap gak boleh jadi wali karena hukumnya sama seperti gila mutwik. Maka pindah ke yang lebih jauh yaitu kakek. Gak langsung ke hakim, tapi pindah ke kakek. Nah kakek ini, si Bambang ini, dia boleh menjadi wali melakukan akad ankahtuka wa zawwajtuka bi binti ibni, kan begitu, dengan cucuku fulanah binti Nancy binti dan sekian itu harus melakukan akad di hari di mana Gunawan sedang gila gitu. Jadi di hari di mana Gunawan sedang gila atau di waktu di mana Gunawan sedang gila. Kalau itu akad terjadi di waktu Gunawan sedang sadar, itu yang jadi masalah. Karena ada wali yang dilongkapin tanpa izin, kan begitu. Karena walinya lagi sadar. Walaupun hukumnya sama seperti mutbik, tapi kalau dia lagi sadar, tidak boleh ada akad nikah yang terjadi tanpa izin dia. Jadi harus nanti ketika si Gunawan lagi keadaan gila begitu. Wa yuzawwij yawma jununihi duna yawma ifaqatihi. Karena ada footnote nih, na'am, bahas al-Azra'i annahu law qalla jiddan ka yawmin fi sanah intadhar untudhirat kal igma. Law qasara zaman al-ifaqati jiddan fa huwa kal adami. Ay min haythu adamu intibarihi ila min haythu adamu syihati nikahihi fihi lawaqa. Gitu. Iya, maksudnya walaupun hari di mana dia walaupun hari di mana sadarnya itu sebentar, ya maka sebentar itu harus ditungguin juga. Untuk zirat kal igma, ditunggu seperti pingsan. Lau qasura zaman al ifaqati jiddan fahuwa kal adam. Tapi kalau ifaqahnya, sadarnya waktunya sempit banget, cuma sejam dua jam begitu, maka dia seperti tidak ada. Kalau seperti tidak ada, berarti hukumnya seperti gila mutbik. Jadi wali penggantinya si yang abad itu kapan aja nikahin boleh. Itu soal wali yang balig dan juga berakal. Itu. Enggak boh. Kalau jadi laki-laki non-muslim bisa menjadi wali perempuan non-muslim. Kalau perempuannya muslim enggak boleh diwalikan oleh orang tua yang non-muslim. Ini kalau perempuannya non-muslim. Kan dalam syariat laki-laki muslim memang boleh menikah dengan wanita non-muslim asalkan ahlul kitab. Wanita non-muslim itu sah diwalikan oleh bapaknya yang non-muslim juga. Karena dianya non-muslim. Tapi kalau dianya udah muslimah, udah jadi Islam, bapaknya masih non-muslim, gak bisa bapaknya jadi wali. Karena wali gak boleh, perempuan muslimah tidak boleh diwalikan oleh orang kafir. Begitu. Itu maksudnya. Gitu. Iya, kalau muslim nikahnya sama apa namanya? Enggak tuh ya, tadi dijelasin. Jadi muslimah walinya tetap harus orang Islam. Gitu. Kalau melihat kondisi Papua, ya wanita ahlul kitab dinikahi oleh laki-laki muslim, tapi walinya wali hakim, kantor urusan agama. Bapaknya nggak bisa. Kalau bapaknya masih kafir nggak bisa. Jadi wanita orang non-muslim hanya boleh menjadi wali untuk perempuan non-muslim. Begitu. Begitu juga apa namanya sebaliknya. Dalam arti gimana sih? Iya pokoknya. Pokoknya kalau dianya non-muslim, boleh walinya non-muslim. Begitu. Tapi kalau dianya Islam, walinya tidak boleh non-muslim. Begitu. Wa'alam, kita lanjutkan. Wa'alam, ketahuilah. Anna ikhtilalal aqli li haramin au khabalin jibidiyin au aridin. Anna ikhtilalal aqli. Bahwasanya adanya kerusakan pada akal yang membuat dia berhenti kerja otaknya, li haramin karena sebab ketuaan, au khabalin karena sebab khabali jibilin itu khabal itu apa sih, jibil itu kan natural, terjadi memang karena ya natural orangnya begitu, karena sudah ketuaan, karena makanan yang tidak terjaga, jadi memang natural begitu terjadi. Au aridin, atau karena sebab arid, sesuatu yang tidak natural terjadi. Yamna'ul wilayati aidon. Yamna'ul wilayati aidon. Itu juga membuat perwaliannya menjadi tidak sah. Jadi gila yang di sini itu sebab apapun. Jadi walaupun sebabnya karena ketuaan, sebabnya karena emang otaknya mampet, atau ada sesuatu yang baru datang kemudian mencegah otak bekerja, itu semuanya sama. Yamna'ul wilayah aidan, itu mencegah perwaliannya. Wayankuluha, dan dia pindahkan perwalian ilal abad, kepada wali yang lebih jauh. Wa kadza, begitu juga al hajru bisafahi alal madhab. Begitu juga sama hukumnya hajar, pencekalan untuk jadi wali, bisafahi karena sebab safah. Safa itu kebodohan. Kemarin kita udah singgung tuh banyak pertemuan tentang safa. Safa itu adalah al-mubadziru limalihi min ghairi hajah. Orang yang menghambur-hamburkan hartanya tanpa tahu kebutuhannya. Itu namanya safi. Orang oon gitu. Dan sekarang banyak orang safi. Oke. Orang yang ngambur-ngamburin duit kan banyak sekarang. Lihtilali nazarihi fi haqqi nafsihi. Karena dia tidak mampu, gitu. Dia tidak mampu untuk melihat kemaslahatan bagi dirinya. Faghairuhu aula. Maka untuk melihat kemaslahatan orang lain pun dia enggak bisa. Orang dirinya aja enggak tahu, apalagi orang lain. Walihaza, dan karena sebab inilah, orang kalau punya orang tua, ibu orang punya perempuan, kalau punya wali, walinya safi, begitu. Wulliya alaihi, walihada wulliya alaihi, maka karena itu wulliya alaihi, justru kan dia dikuasakan oleh orang lain. Orang safi itu kan kuasanya ada pada hakim. Jadi dia enggak boleh melakukan transaksi apapun. Maka karena dia adalah orang yang mahjur, dikuasai oleh kuasa, penguasa, maksudnya hakim, dia enggak boleh jadi wali. Fa asbaha as-sawiyya, maka dia sama hukumnya seperti anak kecil. Wa fi ma'na dzalika, dan semakna dengan aturan ini, bahwa yang namanya wali itu harus balig dan berakal, kasratul asqam, banyaknya penyakit, wal alam, dan juga iya penyakit, asqam itu penyakit, alam juga penyakit, asyagilati an ma'rifati mawadhi'in nadhar, asyagilah yang membuatnya terhalangi, an ma'rifati mawadhi'in nadhar, untuk mengetahui mawadhi'in nadhar, mengetahui titik-titik yang harus diperhatikan wal maslahati, dan kemaslahatan bagi anaknya. Dia enggak bisa itu. Jadi segala penyakit, segala apa? Pokoknya segala penyakit yang membuat dia terhalangi untuk bisa melihat adanya maslahat bagi anak yang diwalikannya, itu membuat dia terhalangi untuk menjadi wali karena dia tidak bisa melihat apa yang maslahat bagi anaknya, kan begitu. Fatantakilul walayatu ilal ab'ad, maka pindah perwalian itu ilal ab'ad, kepada wali yang lebih jauh. Nasu alaihi syafi'iyu, itulah yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, wa tabi'ahu alaihi al-ashab radhiyallahu anhum, dan diikuti oleh ashabu syafi'iyah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai semuanya. Wa ammal igma, sedangkan pingsan. Jadi punya wali pingsan. Pas lagi mau nikahin anaknya, dia lihat anaknya cakep banget di dandan. Saking kagetnya dia pingsan. Fa in kana la yadumu ghaliban, kalau pingsannya la yadumu ghaliban, kagak lama sebagaimana biasa. Emang nih orang biasa banget pingsan. Pokoknya kaget dikit pingsan, kaget dikit pingsan. Begitu. Kemarin dia lihat timnas Indonesia menang 7-0 sama Nepal juga dia kaget pingsan, kan. Emang doyan banget pingsan. Fa in kana la yadumu ghaliban, kalau pingsannya memang tidak lama, ghaliban biasanya memang enggak lama, fa huwa kanawmi, maka hukumnya sama seperti tidur. Ya tinggal tungguin aja ntar bangun. Begitu. Tantadharu ifaqatuhu, ditunggu kesadarannya. Wa in kana yadum, tapi kalau pingsannya berhari-hari lama, yadum kana yadum, lama itu yaumaini, dua hari, au salasata ayyam, atau tiga hari, faqila, maka dikatakan orang kayak gini yang pingsannya lama berhari-hari, kal junun, seperti orang gila. Wa sahihu, dan pendapat yang sahih, al man'u, orang kayak gini dicegah untuk jadi wali, enggak boleh. Fa'ala hadza, maka menurut pendapat ini, qala al-Baghawi, kata Imam al-Baghawi, wa ghairuhu, dan selainnya, tantuntadhar ifaqatuhu kannaimu. Gitu. Tuntadhar. Iya, ditunggu kesadarannya seperti tidur. Oh, maksudnya Imam al-Baghawi. Tapi kenapa fa'ala hadza? Sahih, pendapat yang sahih, al-man, terlarang. Maka menurut pendapat ini, qala al-Baghawi wa ghairuhu, kata Imam al-Baghawi, benar enggak teksnya tuntadhar? Ditunggu ifaqatuhu, kesadarannya, karena ini seperti orang tidur. Wa jazama bihi fil Muharrari, kemudian dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar. Al-Muharrar fi fiqh Syafi'i, yang kemudian diringkas menjadi Minhajut Talibin Imam Nawawi. Begitu. Jadi maksudnya berarti sama aja dong. Orang yang pingsannya lama atau pingsannya apa namanya sebentar, ditunggu sampai dia bangun. Fa'ala hadza, qala al-Baghawi. Mungkin fa'ala hadzanya nih ke pendapat yang pertama ya, bahwasanya seperti orang tidur. Kata Imam al-Baghawi, tuntadhar, ditunggu itu orang yang pingsan, ifaqatuhu, kesadarannya, karena ini seperti orang yang tidur. Wa qawluhu wal hurriyah, yuntadharu. Iya, yantadhiru. Iya. Di sini tuntadhur karena melihat fi'ilnya, fa'ilnya ifaqah. Kalau yantadhir berarti yantadhiru, ya, yantadhiru ya ditunggu. Berarti ifaqah jadi maf'ul. Kalau tuntadhur ifaqah jadi fa, apa namanya? Fi'il fa'il majhul. Alhamdulillah kalau pamannya muslim tapi bapaknya non muslim, apakah pamannya bisa jadi, bisa paman bisa menjadi wali atas keponakannya tapi ngelewatin kakek dulu, karena urutannya nggak boleh langsung paman. Abis ayah itu kakek, abis kakek kemudian barulah saudaranya si pengantin. Saudaranya si pengantin enggak ada, baru keponakan. Habis keponakan baru paman. Jadi paman urutannya lumayan lama. Pertama bapak, kedua kakek, ketiga saudara, habis saudara keponakan. Kalau keponakannya kecil baru kemudian paman. Jadi paman nomor berapa tuh? Nomor 5. Nanti ada urutan wali sebagaimana urutan asobah. Ya, sebagaimana urutan asobah gitu. Kemudian wa qawluhu al-hurriyah, perkataan Syekh Abi Suja tentang status merdeka. Uhturiza bihi anir riki, maka dikecualikan. Ini dikeluarkan dengan syarat ini adalah budak. Jadi budak enggak bisa jadi wali atas anaknya. Fala yajuzu ayyakuna, maka tidak boleh itu si orang budak ayyakuna al-abdu waliyan, untuk jadi wali. Li'annahu la yali ala nafsihi, karena dia sendiri tidak bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri. Fakaifa yuzawwij ghayrahu, maka bagaimana mungkin dia menikahkan orang lain? Dirinya aja enggak bisa dia untuk walikan. Na'am law wakalahu ghayruhu fi qabuli nikahi. Law wakalahu, kalau dia diberikan perwakilan oleh orang lain fi qabuli nikahin, untuk jadi qabul, saya perwakilannya mas ini, saya terima nikah. Jadi dia disuruh orang untuk jadi wakil qabul nikah. Fa in kana bi idzni sayyidihi, kalau dia dapat izin dari tuannya, shahaqat an, sah secara qat'i. Wa in kana bi ghairi idzni sayyid, tapi kalau dia enggak pakai izin sayyidnya, izin tuannya, jaza, itu juga boleh, sah nikahnya, alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi ada budak gitu. Namanya siapa budak, namanya Abdullah misalnya. Abdullah dipanggil sama temennya merdeka, gue mau nikah man, gue kagak bisa gitu. Kagak bisa, nah, waktunya sempit, lu kabulin nikah gue. Gue nitip sama lu, kabulin nikah gue, no, akhirnya Abdullah datang sebagai perwakilan dari katakanlah namanya Rusdiana, perwakilan Rusdiana. Dia budak, cuman dia menjadi wakil, saya terima nikahnya. Saya atas perwakilan terus dia nak menerima nikahnya fulana binti fulan. Begitu. Memang akad nikah boleh diwakilkan tuh. Ijab boleh diwakilkan, kabul juga boleh diwakilkan. Nah, si Abdullah ini budak, karena dia budak, dia boleh menjadi ijab kalau mendapat perwakilan. Artinya kalau di sebelumnya udah dijadiin wakil. Baik itu dengan izin sayyid, dengan izin tuannya, enggak ada masalah. Atau dia enggak izin sama tuannya, itu juga tetap sah. Wahal yajuzu ayyakuna wakilan fi janibil ijab. Apakah bisa budak ini jadi wakil dalam ijab? Kalau kabul kan kabul yang nerima, sah itu. Tapi kalau buat ijabnya, ijab itu yang wali. Saya nikahkan, saya kawinkan anda fulan bin fulan dengan maktubah jika tunanganmu fulanah binti fulan. Boleh gak kalau dia jadi wakilnya ijab? Fakila dikatakan, iya. Dikatakan ini pendapat yang lemah. Bisa jadi wakil itu. Kama yajuz ayyakuna wakilan fi janibil qabul, sebagaimana dia juga boleh untuk jadi wakil dari sisi qabul, qabul akad. Wa sahih indal jumhur, tapi pendapat yang sahih menurut jumhur ulama Asy-Syafi'i al-man itu terlarang, enggak boleh. Wal farqu, bedanya anna janibal ijabi wilayah. Bedanya kalau ijab itu wilayahnya perwalian. Anna janibal ijabi, karena sisi melakukan ijab itu adalah sisi perwalian wilayah. Wa huwa ghairu ahlin lil wilayati, dan budak bukanlah orang yang layak untuk mendapat wali, mendapat perwalian. Maksudnya dia menjadi punya hak status jadi wali, dia enggak berhak. Maka itu kalau qabul mah boleh, tapi kalau ijab dia enggak boleh. Baik dia menjadi wakil atau dia sendiri yang melakukan ijab atas anaknya yang muslimah misalnya begitu, nah itu enggak sah. Jadi harus kalau budak ya harus ke sultan. Walinya harus ke sultan. Wallahu taala alam. Insyaallah besok nih tentang wadzukuratu wal adalah, laki-laki dan juga al adalah, yaitu harus orang adil. Kemarin kita singgung bahwa memang ada pendapat al-Baghdadiyun, ulama Syafi'i Baghdad mensyaratkan, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Abi Suja termasuk Imam Taqiyuddin al-Hisni, wali haruslah orang yang adil. Jadi kalau walinya pernah mabok, pernah ninggalin sholat, pernah kagak puasa, fasik, fasik enggak sah. Tapi pendapat Khurasaniyun justru wali walaupun fasik tetap sah untuk menjadi wali. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut besok hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan agar terus bisa mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat keberkahan. Saya mohon maaf Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman, jika memang menemukan kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat bagi para asatid, guru-guru, para kiai, para ajengan, para buya, para tokoh masyarakat, termasuk sarjana muslim, teman-teman kami. Jika memang menemukan ada kekeliruan, mohon untuk dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.